Mitra bisnis Kwi Kian Gi berpandangan, wacana yang mengusulkan agar para elit dan pejabat pemerintah memberi contoh positif kepada publik dengan menukarkan semua simpanannya dalam bentuk dolar Amerika guna meredam tren pelemahan nilai rupiah adalah satu hal yang positif. Meski demikian, Kwi Kian Gi meragukan hal itu bisa terjadi mengingat banyak simpanan berbentuk dolar yang justru disimpan atau diinvestasikan oleh para elit di negara tetangga seperti Singapura. Dan untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, pastinya Singapura tak akan melepaskan dana-dana yang selama ini telah ditanamkan di negaranya ya Pak? Iya, dan Singapura tidak akan membiarkan itu dan juga orang Indonesia sendiri. Makanya ketika ada diskusi saya mengatakan bahwa Singapura itu jangan main-main loh. Kalau Indonesia miskin betul, you dibanjiri oleh both people seperti orang Vietnam dulu membanjiri di mana-mana. Dia mengatakan nggak akan terjadi. Kenapa? Karena pemimpin Anda yang akan nembakin both people yang mau masuk sini karena duit mereka di sini semua katanya. Ya masuk akal kan? Jadi apa langkah yang menurut Bapak paling efektif? Taktis untuk menghentikan segala-galanya supaya harga terkendali segala. Pokoknya semua proyek APBN stop. Adakan bahan makanan, bahan baku, segala macam kebutuhan pokok yang sangat dirasakan oleh rakyat menengah bawah. Itu disediakan dibiayai APBN. Merugi nggak apa-apa. Kalau itu tahan 6 bulan aja gitu. Itu orang sudah tenang semua suasananya. Leperut kan akan menjadi tenang. Kalau proyek dipenuhin. Nah itu yang begitu-begitu tidak dimengerti. Dan kalau APBN merugi menyediakan bahan pokok pangan. Untuk membela ketersediaannya bahan pokok setiap saat. Itu kenapa salah, tapi kalau APBN mengeluarkan duit untuk membangun irigasi, nggak apa-apa, gitu kan. Bagi-bagi B apa, B balsam, nggak apa-apa, gitu kan lucu. Prioritas-prioritasnya kan nggak karu-karuan. Ya, aneh sekali. Ya, kesimpulannya ya nggak, sudah dicoba sekian lama ya nggak bisa demokrasi model begini. Ini kalau mau dikaitkan dengan sistem politik ya. Pak Kwik, tadi Bapak berbicara soal perut lapar yang harus diantisipasi dan diatasi. Nah, apakah Bapak melihat adanya bibit-bibit kerawanan sosial dalam hal ini? Tergantung, oleh karena sekarang kan sudah teriak kan, tempe. Itu kan urusan kedelai ini, tempe bangkrut pada mau tutup gitu kan. Jadi tempe harganya naik, cabai udah naik, kebutuhan-kebutuhan udah naik semua gimana? Demikian Kwi Kian Gi, Benny Rahmadi, Pas FM.